hadiah untuk Nabi. Dan untuk Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kita telah mempelajari sebelumnya bahwa sedekah haram untuk Nabi, haram untuk Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Namun di sini dijelaskan bahwa adapun hadiah boleh untuk Nabi dan untuk Bani Hashim dan Bani Muttalib. Wa in kana al-muhdi malakaha bitariqis sadaqah. Walaupun orang yang menghadiahkan itu memiliki barang yang dihadiahkan itu, dia dapatkan dengan cara sedekah. Artinya apa? Barang A itu adalah sedekah dari orang kepada dia. Lalu setelah itu barang itu juga dihadiahkan. Berarti dia dapatkan melalui sedekah, kemudian dihadiahkan. Wa bayanu anna sadaqata, penjelasan bahwasanya sedekah itu idza qabadha al-mutasaddaqu alaihi, apabila diterima oleh orang yang disedekahkan kepadanya, yakni yang menerima sedekah, zala anha wasfus sadaqah, apabila telah diterima oleh orang yang disedekahkan kepadanya, maka hilanglah sifat sedekah yang ada pada barang itu, karena barang itu sudah diterima dari si A ke si B, itu adalah sedekah. Ketika diterima oleh si B, sifat atau karakter dari barang itu hilang dia sebagai barang sedekah, karena dia sudah miliki. Ya. Lalu wahallat li kulli ahadin mimman kanat as-sadaqatu muharramatan alayh, maka halallah barang tersebut, ya, yang tadi asalnya ada sedekah, maka halallah bagi setiap orang dari orang-orang yang sedekah adalah diharamkan kepadanya. Jadi si A, si B, si C. Si C adalah orang yang haram baginya sedekah. Apabila si A memberikan langsung sedekah kepada si C, haram, karena dia memberikan sedekah dan dia tidak boleh menerima sedekah. Tapi sekarang si A memberikan sedekah kepada si B, lalu si B miliki. Ketika barang tadi sampai kepada si B dengan cara sedekah, lalu diterima oleh si B, maka barang tadi sudah menjadi milik si B. Ketika dimiliki oleh si B, statusnya sudah berubah. Dia tidak lagi status sedekah, tapi itu adalah status milik si B. Lalu si B memberikan barang itu juga kepada si C dengan memberikannya sebagai hadiah, maka sampainya kepada si C adalah hadiah. Ya, walaupun barang yang diberi hadiahkan itu adalah barang yang disedekahkan yang pertama. Maka di sini dikatakan penjelasan bahwa sedekah apabila telah diterima oleh orang yang menerima sedekah, maka hilanglah sifat sedekah pada barang tersebut, dan halallah bagi setiap orang yang sedekah haram terhadapnya. Kita lihat hadisnya. Hadis 2480. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits ha wa haddatsana Muhammad bin Rumh qala akhbarana Laits 'an Ibn Shihab anna Ubayd bin Sibaq anna Ubayd bin Sabaq qala inna Juwayriyah zawj an-nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaratuhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل من طعام قالت لا والله يا رسول الله ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيته مولاتي من الصدقة فقال قربيه فقد بلغت محلها. Dengan sanadnya kepada Ubaid bin Sabaq, dia mengatakan bahwa Juwayriyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Juwayriyah. Lalu Nabi mengatakan, apakah ada makanan? Qalat, la. Juwayriyah mengatakan, enggak ada makanan. Wallahi ya Rasulullah, ma'indana ta'am. Ya Rasulullah, kita tidak memiliki makanan. Illa azmun, kecuali sebuah tulang min syatin, dari seekor kambing. Wa'atiyatuh maulati minas sadaqah, yang diberikan kepada maula saya, yakni budak saya, kata Juwayriyah, yang diberikan sebagai bentuk sedekah. Faqal, lalu Nabi SAW mengatakan, qarbihi, berikan, mana dia? Dekatkan, yakni mana dia? Ini bawa ke sini. Faqad balagat mahillaha. Sungguh tulang tersebut telah sampai kepada tempat kehalalannya. Baik, bagaimana ini? Juwayriyah punya budak. Budak dikasih oleh orang sedekah. Ya. Lalu maula, yakni budak ini ya miliknya Juwayriyah. Tulang diberikan kepada budak lalu dimasak oleh Juwayriyah. Ya, dimasak oleh Juwayriyah. Yang penerimanya adalah budak. Nah, ketika dia sudah sampai kepada budak, dia sudah dimiliki oleh budak, status dia sebagai sedekah sudah hilang. Lalu itulah yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini kita melihat bahwa kehidupan Nabi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang tidak memiliki makanan sama sekali. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa 3 bulan tidak berasap dapurnya. Dan ini adalah bagian dari cobaan yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sering kelaparan. Kita alhamdulillah ya. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita belum ada yang lapar. Apalagi sampai 3 bulan enggak ada dapurnya tidak berasap. Ya. Nah, kemudian dari hadis ini ya menunjukkan kepada kita ketika dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekatkan kepadaku barang itu dan sungguh barang itu telah sampai kepada tempat yang halal. Imam Nawawi dia mengatakan qauluhu fi lahmi syati allati utiyatuhu maulatu Juwairiyah min as-sadaqah, perkataan Nabi pada daging, ya, daging dari kambing yang diberikan kepada Maula Juwairiyah dari sedekah, Nabi mengatakan qarribihi faqad balagat mahillaha, yang huwa bikasrat al-ha mahillaha ay zala anha hukmu sadaqah wa sarat halalan lana. Maksudnya adalah hilang status sebagai sedekah dan barang itu sudah menjadi halal bagi kita. Wa fihi dalilun li Syafi'i wa muwafiqihi. Dalam hal ini terdapat dalil bagi Imam Syafi'i dan orang-orang yang menyetujuinya. Anna lahmal udhiyah, bahwa daging kurban, idza qabadahu al-mutasaddaqu alaihi, apabila telah diterima oleh orang yang diberikan kepadanya, wasa'ir sadaqat, dan sedekah-sedekah yang lain, apabila telah diterima oleh orang yang menerimanya, yajuzu liqabidhiha bay'uha, boleh bagi orang yang menerima untuk menjualnya, ya, wa halu liman ahdaha ilaihi aw malakaha minhu bitariqin akhar, maka halal bagi orang yang diberikan hadiahnya, yang diberikan kepadanya sebagai hadiah, atau dia miliki dari dia dengan cara yang lain, halal baginya, mungkin dengan cara jual beli atau dengan cara hadiah, halal baginya. Nah, jadi daging korban tidak boleh dijual. Siapa yang tidak boleh menjual? Orang yang berkorban. Makanya kalau kita lihat kulit korban tidak boleh dijual. Ya, lalu bagaimana dengan panitia? Ada yang mengatakan panitia kan bukan korban. Nah, pertanyaannya, kalau daging dijual oleh panitia, lalu uangnya dibagi-bagikan kepada orang fakir miskin, boleh atau tidak? Pasti kita menjawab, enggak boleh panitia menjual daging. Ya, kalau daging enggak boleh dijual, begitu juga kulit juga tidak boleh dia jual, karena panitia, ya, adalah kepanjangan tangan bagi orang yang berkorban. Nah, ketika, lalu bagaimana kulit atau daging? Ketika kulit atau daging diberikan kepada orang miskin, ya, sampai kepada dia, hilanglah statusnya sebagai korban. Dia boleh jual, ya, dia boleh hadiahkan, dan terserah dia, karena sudah berubah atau pindah tangan. طيب وقال بعض المالكي لا يجوز بيع لحم الأضحية لقابضها. Sebagian Malikiyah mengatakan enggak boleh dijual daging kurban bagi orang yang menerimanya, sama sekali enggak boleh. Tapi yang benar itu adalah boleh bagi orang yang menerima, ya, karena statusnya sudah berubah. Hadis berikutnya, حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وقيع حاء وحدثنا محمد بن مثنى وابن البشار قالا حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن قتادة عن أنس حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة سمع أنس ابن مالك قال أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به عليها فقال هو لنا صدقة هو لها صدقة ولنا هدية. Dengan sanadnya kepada Anas bin Malik, dia mengatakan Barirah menghadiahkan kepada Nabi sepotong daging yang disedekahkan kepadanya. Jadi ada daging yang disedekahkan kepada Barirah. Lalu Barirah menghadiahkannya kepada Nabi. Lalu Nabi mengatakan, huwa laha sadaqatun, dia daging itu untuk si Barirah adalah sedekah. Dan walana hadiah, bagi kita dia adalah hadiah, walaupun barangnya itu juga. Kemudian hadis berikutnya, hadatsana Ubaidullah bin Mu'adz qala hadatsana Abi qala hadatsana Syu'bah ha wa hadatsana Muhammad bin Musanna wa Ibnu Bashar wal lafdhu li Ibnu Musanna qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم بقر فقيل هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية. Dengan sanadnya dengan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dan bahwasanya yakni dalam bagian dari hadisnya bahwasanya diberikan kepada Nabi daging sapi, lalu ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah disedekahkan kepada Barirah. Lantas Nabi mengatakan, dia daging itu bagi Barirah, baginya adalah sedekah, dan bagi kita adalah hadiah. Kemudian hadis yang terakhir, hadis berikutnya, wala hadatsana Zuhair bin Harb wa Abu Quraib qala hadatsana Abu Muawiyah qala hadatsana Hisham ibn Urwa an ibn Rahman bin Qasim an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala fi barirata thalathatu qadiyat kana an-nasu yatasaddaquna 'alayha wa tuhdi lana fadhakartu dhalika lin-nabi sallallahu 'alayhi wa sallam faqala huwa 'alayha sadaqatun wa lakum hadiyatun fakuluhu. Dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan di dalam Barirah ada tiga permasalahan. Manusia atau orang-orang bersedekah kepadanya dan dia menghadiahkan kepada kita, kata Aisyah. Lalu aku sebutkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi mengatakan dia itu terhadap Barirah adalah sedekah, dan bagi kalian adalah hadiah, maka makanlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan sanadnya berikutnya adalah hadatsani Zuhair bin Harb qala hadatsani Ismail bin Ibrahim an Khalid an Hafsa an Ummi Atiyah qalat بلغ إلي رسول الله بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة فبعثت إلى عائشة منها بشيء فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة قال هل عندكم شيء؟ قال لا إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها قال إنها قد بلغت محلها. Dengan sanadnya kepada Aisyah, dengan sanadnya kepada Ummi Atiyah, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan seekor kambing dari sedekah kepadaku, kepada Ummi Atiyah. Lalu aku kirimkan kepada Aisyah sebagian dari dagingnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Aisyah. Beliau bersabda, "Hal indakum syai?" Apakah kalian memiliki sesuatu? Yani maksudnya yang dimakan. Qalat, Aisyah mengatakan, "La, tidak. Illa anna Nusaybah." Hanya saja Nusaybah, yani Ummi Atiyah, ba'athat ilayna minasyati allati ba'athtum biha ilayha, dia mengirim daging kepada kita, ya, apa dari kambing yang kamu berikan kepadanya. Jadi Nusaybah memberikan bagian daging yang disedekahkan kepada dia. Qala innaha qad balagat mahillaha. Nabi mengatakan ini telah halal bagi kita. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam judulnya, bahwa barang yang tadinya sedekah apabila telah diterima oleh penerima sedekah maka statusnya menjadi hilang. Bab berikutnya adalah babun qabulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyata wa radduhu sadaqah. Bab Nabi menerima hadiah dan menolak sedekah. Hadis 2488, haddatsana Abdurrahman bin Sallam Al-Jumahi qala haddatsana Rabi' ya'ni ibnu Muslim an Muhammad wa huwa ibnu Ziyad an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza utiya bi ta'amin sa'ala anhu fa in qila hadiyatun akala minha wa in qila sadaqatun lam ya'kul minha. Dengan sanadnya kepada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila diberi makanan beliau bertanya tentang asal muasal makanan itu. Apabila dikatakan dia adalah hadiah, maka beliau memakan makanan itu. Apabila dikatakan dia adalah sedekah, maka Nabi tidak memakannya. Yani ketika ada orang memberi kepada dia, beliau tanya, ini sedekah atau hadiah? Kalau seandainya hadiah, dia terima. Kalau dia sedekah, dia tidak makan. Boleh jadi dia terima yang sedekah tadi, tapi dia tidak makan. Dia berikan kepada sahabat-sahabat. Ya, bagi dia tidak halal, tapi dia bagi orang yang lain adalah halal. Imam Nawawi mengatakan, qaluhu inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza utiya bi ta'amin sa'ala anhu fa in qila hadiyatun akala minha wa in qila sadaqatun lam ya'kul minha fihi isti'malul wara wal fahs an aslil ma'akil wal masharib. Di dalam hadis ini terdapat yaitu melaksanakan wara, ya, memakai wara dan wal fahs, yakni meneliti, ya, menanyakan dengan baik an aslil ma'akil wa masyarib, asal muasal makanan dan minuman. Ya, ini adalah kita nanyakan asal muasal dari makanan dan minuman. Ya, ini adalah dalam rangka untuk kehati-hatian. Karena Nabi SAW dia tidak boleh menerima sedekah, tapi dia boleh menerima hadiah. Ya. Begitu juga ketika misalkan ketika kita tahu bahwa diri kita ini tidak perlu atau tidak pantas menerima zakat, ketika ada orang memberi, ya, khawatir kita ini adalah jangan-jangan zakat yang dia beri, maka kita kan boleh kita tanya, ini zakat ini atau apa ini? Ya, apalagi ya menjelang Id misalnya, orang mau ngasih, ya, ngasihnya ini mungkin hadiah dikasih karena pengen istilahnya THR, ya, nah mau kasih, atau boleh jadi dia mengasih zakat, Ya, dalam pandangannya kita mungkin berhak mendapatkan. Tapi kalau kita melihat kita tidak berhak mendapatkan, maka perlu kita tanya. Ya, ini zakat nih atau apa ini? Oh, ini bukan zakat. Ini adalah hadiah. Ya. Ah, kalau zakat ini nih. Ah, kalau zakat ini tolong dibagikan. Kalau ini enggak, ini adalah hadiah. Ya, maka kalau dia hadiah boleh, tapi kalau dia zakat ya tidak boleh bagi orang yang tidak berhak. Taib, saya rasa sampai di sini dulu ya. Kita coba lihat pertanyaan, sudah masuk beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, Anda mau bertanya Ustaz, apakah Ustaz bisa jelaskan keutamaan kota Mekah dan kota Madinah? Ya, keutamaan kota Mekah sudah jelas bahwa amalan kita di situ dilipat gandakan. Ya. Dan tapi ingat, dosa kita juga dilipat gandakan kalau kita buat dosa di sana. Dan keutamaan kota Madinah juga, ya. Kota Mekah dan Madinah kedua-duanya adalah kota yang dijaga. Kota suci. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan kota Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim mengharamkan kota Mekah. Maka dia pun memiliki ketentuan-ketentuan. Di kota Madinah ada Masjid Nabawi. Salat kita dalam Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 salat di masjid-masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram ada Masjid Ka'bah. Ya, yang salatnya di situ adalah 100.000 dari salat tempat yang lain. Dan ulama juga ada yang mengatakan bahwa untuk di masjid-masjid yang di kota Mekah, tidak hanya masjid yang ada Ka'bahnya mendapatkan fadilat itu, tapi juga masjid-masjid yang ada di tanah haram. Masjidil Haram itu ya adalah masjid-masjid yang ada di tanah haram. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pertanyaan kedua Ustaz, apakah jamaah atau sufi itu termasuk sesat? Karena mereka kalau ana perhatikan ibadahnya terlalu berlebihan sampai 40 hari. Mohon penjelasannya. Iya. Apa yang ditanyakan itu terdapat di dalamnya kesesatan. Ya. Hal-hal yang tidak disyariatkan mereka lakukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa mengamalkan suatu amal yang tidak ada dasarnya agama ini, maka amal itu tertolak. Kemudian pertanyaan satu lagi, Anda dapat atau mendengar info Ustadz katanya ada satu bank yang tidak riba. Ustadz, apakah itu benar Ustadz? Kemudian kalau Anda mendengar secara pribadi bahwa bank itu semuanya riba, mohon penjelasannya. Kita lihat bank konvensional itu sudah jelas riba. Bank syariah tidak 100% halal. Ya, tidak 100% halal. Karena di situ masih banyak bercampur. Ada transaksinya yang halal, tapi masih ada juga transaksinya yang bernuansa ya, tidak jelas. Nah, maka kita tidak samakan bank syariah dengan bank konvensional, tidak sama. Ya. Nah, namun kita perlu hati-hati dan mendetail. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana konsep pendidikan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baik di keluarga maupun di sekolah? Terus bagaimana dengan mensinkronkan pelajaran agama dengan pelajaran umum sehingga tidak bertele-tele, berliku-liku sehingga menghabiskan waktu dan umur seperti sekolah dan madrasah saat ini? Iya. Kalau seandainya kita pengen pendidikan yang betul-betul kita konsepnya bisa kita atur. Maka yang terbaik dalam pendidikan itu adalah homeschooling, pendidikan di rumah. Dan itu hukum asal. Hukum asal itu yang mendidik anak kita adalah kita sendiri, si ayah dan si ibu. Ya, karena pada zaman dahulu tidak ada madrasah. Nah, karena kemampuan kita tidak ada, ya, di dalam mendidik anak, maka perlu kita mengarahkan pendidikannya kepada sekolah-sekolah. Nah, di dalam sekolah-sekolah ini beragam sekolahnya. Ya, sekolah pada umumnya sekarang di negara yang punya peraturan, hendaklah sekolah itu memiliki, ya, badan hukum, kemudian mengikuti aturan-aturan yang ada. Nah, maka ini kembali kepada konsep dari lembaga yang melakukan pendidikan itu. Ya, kalau seandainya kita ingin pengen yang betul-betul, ya sudah, silahkan homeschooling sudah baik. Nah, lalu bagaimana caranya? Oh ya, orang tuanya harus dididik dulu. Orang tuanya yang harus belajar. Ya, faqidu syai'in la yu'ti. Ya, orang yang tidak memiliki, dia tidak akan bisa memberi. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum membayar zakat secara online? Saya pernah membaca informasi bahwa proses pengelolaan dan penyaluran dana zakat di Indonesia memiliki dua macam tujuan, yaitu untuk tujuan konsumtif dan produktif. Zakat sebagai dana konsumtif artinya uang penerimaan zakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti menyediakan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan untuk tujuan produktif, dana zakat dipakai sebagai modal pelatihan kewirausahaan dan pengembang usaha yang dirintis oleh kaum duafa. Harapan pemanfaatan zakat produktif adalah meningkatkan pendapatan si penerima zakat sehingga kelak mereka bukan lagi sebagai mustahik tetapi juga menjadi muzakki. Pertanyaan saya, apakah cara tersebut sudah sesuai dengan syariatnya? Zakat sudah ditentukan orang-orang yang menerimanya, asnaf 8. Malahan zakat itu dibatasi untuk itu, tidak boleh keluar dari yang 8. Kalau kita lihat pemanfaatan dari zakat itu memang konsumtif, ya, membantu orang, bukan untuk memperkaya diri, tetapi meringankan dia dari kesusahannya. Maka orang yang menerima zakat itu, ya, apa yang bisa memenuhi? Di antara ulama, Syekh bin Baz mengatakan batas maksimal seorang yang berhak menerima zakat adalah sebatas keperluannya 1 tahun. Karena kalau 1 tahun sudah terpenuhi kebutuhannya, maka bisa dikeluarkan dia dari orang yang miskin. Kalau fakir, orang tidak tahu, tidak memiliki apa-apa. Nah, diberikan dia untuk biaya usaha, ya boleh, itu kan kepada dia. Namun bukan dalam rangka pelatihan-pelatihan. Maka carikan dana lain untuk pelatihan-pelatihan tersebut. Ada lagi sebagian orang, dana zakat ini dia putar dulu. Ya, dia putar di produktif. Ini enggak boleh. Ya, ini adalah haknya, rezekinya orang-orang yang 8 itu. Wallahu ta'ala. Baik. Ustaz, jika sudah azan subuh kita bangun, namun karena masih ngantuk maka tertidur lagi hingga kelewatan waktu sholat, bagaimana hukum sholat subuh kita itu? Ya, kalau seandainya tertidur, ya, maka itu berarti tidak di bawah kekuasaan kita. Ketika kita bangun, segera sholat. Kalau seandainya kita sengaja untuk tidur, maka berarti kita termasuk yang melalaikan sholat. Ya, kalau kita melalaikan sholat, kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sholat subuh kita bagaimana? Ya tetap kita kerjakan ketika kita bangun dari sholat kita. Kalau sudah lalai, kemudian kita tidak sholat lagi, dua kali kesalahan kita. Wallahu a'lam. Apa perbedaan sedekah dan hadiah? Apakah pahalanya berbeda juga? Sedekah adalah pemberian yang diberikan kepada orang fakir miskin. Itu namanya sedekah. Tidak ada bersedekah kepada orang kaya. Ya, pemberian yang diberikan dalam rangka untuk tahabbub, untuk bisa memunculkan rasa cinta, kasih sayang, ya, maka itu namanya hadiah. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan tahadu tahabu, saling beri hadiahlah kalian saling mencintai. Sedekah kita berikan kepada orang yang butuhkan, hadiah kita berikan kepada orang, ya, baik orang yang butuhkan, tapi kita dalam rangka bagaimana kita saling bisa memberikan rasa cinta, ya, atau kita berikan kepada orang kaya, maka hadiah boleh, tapi sedekah tidak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, kita mau bertanya tentang, tapi melenceng dari tema hari ini karena mungkin sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Berapakah nisab untuk zakat uang? Kalau sudah kita bayar zakat itu tahun pertama, apakah pada tahun keduanya harus dizakatkan lagi? Andai uangnya tetap, mohon penjelasannya. Syarat dari wajibnya mengeluarkan zakat ada tiga. Yang pertama, ada nisabnya. Yang kedua, stabil dari hartanya. Yang ketiga, sudah berumur satu tahun. Ya, maka zakat ini dikeluarkan sekali dalam setahun. Tahun ini dikeluarkan, lalu masih ada nisab, berumur lagi satu tahun, maka dikeluarkan lagi. Masih ada nisabnya dan usia nisab itu berumur satu tahun lagi, maka dikeluarkan. Setiap tahun dikeluarkan. Ya, berapa nisab uang? Uang adalah nisabnya nisab perak, ya, atau dirham, yaitu 200 dirham. Kalau dibawa kepada perak 595 gram. Berapa nilai 1 gram perak? Ya, kita tanyakan ke orang yang menjual toko emas dan perak. Biasanya ya kurang lebih mungkin 8.000 atau 10.000 1 gramnya. Ya, lalu kalikan. Kalau seandainya 10.000 1 gramnya, maka berarti nisabnya bernilai 5.950.000. 5.950.000 itu nisabnya. Kalau seandainya nilainya adalah 8.000, maka nilainya adalah 4.760.000 rupiah. Kalau ada harta kita sejumlah itu, berarti sudah terkena sebagai harta yang dizakatkan. Tapi baru dikeluarkan setelah nisab ini berumur satu tahun. Ketika kita keluarkan, nilainya masih segitu. Taruhlah misalkan uang kita ada 6 juta. Lalu kita keluarkan, kalau nisabnya berdasarkan 4.760.000. Lalu kita keluarkanlah 2,5% 2,5% dari angka yang kita miliki. Maka dikurang sedikit, ya mungkin kurang lebih, ya berapa tuh? Hanya 100 berapa ya yang kita keluarkan. Lalu setelah itu masih tersisa dan dia masih bernilai nisab. Lalu setelah 1 tahun lagi kita keluarkan lagi, ya, nah, karena dia adalah nilai ada yang ada di dalamnya. Maka setiap tahun kita mengeluarkannya, bukan selisih penambahan. Tidak, selama harta itu masih nisabnya, kemudian berumur dia 1 tahun, maka kita keluarkan. Ya, ya, kalau saya melihat dari perkataan Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, bahwa dan apa yang kita pelajari, bahwa nisab perak itu nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam ketika kita mempelajari di Sahih Muslim juga dikatakan bahwa nisab perak itu adalah nas dari Nabi. Ya, deh, emas itu adalah dari ijma'nya ulama. Lalu uang kertas itu lebih dekat kepada dirham daripada dinar. Ya, maka pendekatannya itu adalah kepada perak. Mungkin ada mengatakan bahwa nilai perak sekarang tidak dijadikan sebagai nilai tukar. Ya, namun kalau Syekh Ibnu Utsaimin dia mengatakan nisabnya adalah nisab salah satu nilai tukar dinar atau dirham yang menguntungkan kepada orang miskin. Mana yang menguntungkan adalah perak. Sebab kalau seandainya 5 juta orang fakir miskin sudah bisa menerima zakat. Tapi kalau 85 gram ya, apalagi emas sekarang mahal sampai 60 juta masih menganggu aja bro. Bilo ke Kuala Pitigo. Ya. Tapi kalau 40 juta, kalau dengan nilai yang tadi dengan dirham atau perak sudah diterima. Itu menjadikan berapa awalnya dia kena. Tapi berapa jumlah dikeluarkan sama. Karena yang dikeluarkan adalah 2,5%. Dia tidak berubah. 2,5% dengan nilai ini, 2,5% di nilai satu lagi. Cuma dalam menguntungkannya adalah lebih cepat dikeluarkan ketimbang dari emas. Wallahu ta'ala alam. Saya dari Riau ingin bertanya Ustaz, apakah hukumnya sedekah dengan uang yang kita dapatkan di jalan? Ya, kalau seandainya kita sudah, kalau uangnya banyak, berarti ketentuannya kita harus umumkan selama 1 tahun. Ya, kemudian kalau kita ingin mensedekahkannya, kita niatkan sedekah untuk si pemilik uang itu, karena kita tidak tahu pemiliknya. Wallahu a'lam. Saya ingin bertanya, apa hukumnya menerima pemberian atau hadiah dari seorang ikhwan berbentuk kitab suci Al-Quran? Bagaimana pendapat Ustaz? Apakah ini dibolehkan? Saya tidak tahu ini pertanyaan dari perempuan atau laki-laki. Ya, kayaknya dari perempuan ya. Ya, tidak apa-apa. Walaupun itu Al-Quran biasa dipakai sebagai mahar ya, seperangkat alat sholat tambah dengan Al-Quran. Akan tetapi kita lihat hati-hati. kalau di dalam pemberian itu ada maunya. Ya, ini fitnah, harus kita jauhi dari diri kita fitnah-fitnah tersebut. Ya, jangan diberikan peluang akan fitnah. Wallahu a'lam. Ada seseorang punya penghasilan yang besar dalam per bulannya. Bila dikumpulkan dan dijumlahkan dalam setahun, maka akan cukup satu nisab. Namun karena kebutuhan dan kewajiban per bulan cukup besar, maka pada akhir tahun pun sisa penghasilan tidak lagi sampai satu nisab. Apakah orang tersebut wajib membayar zakat? Pak Wahid dari Muko-Muko Bengkulu. Baik, ini kita dudukan dulu nisabnya yang mana nih. Saya melihat Pak Wahid sepertinya menetapkan nisabnya adalah emas. Ya. Kalau nisabnya adalah perak, taruhlah dia bergaji 6 juta ketika dia terima. Sudah masuk enggak nisabnya? Sudah. Tapi karena kebutuhan dia, ya, gadang masuknya, gadang keluarnya. Ya, nah, 6 juta dia terima, tapi sisanya cuma 1 juta. 1 juta dia tabungkan. Ya, terus bulan depan dapat gaji lagi, 6 juta lagi. Dia simpan 1 juta, sudah 2 juta. Bulan berikutnya dia simpan lagi 1 juta. Bulan berikutnya sampai 5 bulan setelah itu sudah 5 juta. Tapi bulan ke-6 dia dapat gaji lagi, dia simpan 1 juta. Sudah 6 juta. Kalau kita balik kepada perak, maka bulan ke-5 disitulah awal start nisab. Ya, kalau kita ibaratkan ke lampu kuning, dia sudah warna kuning dia. Nah, lalu kalau ini bulan ke-5, maka pada tahun depan di bulan ke-5 juga jatuh tempo 1 tahun. Kalau tadi gajinya dia dapatkan, kemudian dia simpan 1 juta, 1 juta, mungkin bulan berikutnya ada dia simpan 500 karena kebutuhannya besar. Nah, yang tersimpan inilah iku barang lebih. Jadi yang orang yang memberikan zakat itu adalah uang kelebihan yang tidak dipakainya, ya, tersimpan mengendap selama 1 tahun, maka keluarkan zakatnya. Ketika dia simpan mulai dari bulan ke-5 dia sudah sampai nisabnya. Lalu 2 bulan sebelum jatuh tempo, tahunya dia butuh uang. Maaf, mungkin ada yang sakit. Lalu uang tabungan ini dia pakai. Menjadi tersisa 1 juta. Apakah dengan jatuh tempo dia wajib mengeluarkan zakat? Tidak. Karena uangnya tidak lagi memenuhi syarat. Ya. Nah, kalau seandainya nisabnya adalah emas, ya, kalau misalkan bersandarkan kepada emas, begitu juga. Ketika pada saat dia simpan sampai kepada nisab emas itu, lalu setelah itu dihitunglah, mulai dari startnya dihitung 1 tahun setelah itu baru dikeluarkan zakatnya. Tapi dalam proses dalam 1 tahun itu, tahunya dia butuh dana sehingga dia turun di bawah dari nisab, berarti hilanglah angka tadi karena dia dari nol lagi. Kemudian sampai kepada nisab, dari situ dihitung baru lagi sampai berumur 1 tahun nisab tersebut. Ya, wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Jadi pertanyaan yang menerima hadiah tadi memang akhwat. Ada ikhwan yang memberikan hadiah kepada akhwat berupa Al-Quran. Boleh diterima atau tidak? Boleh. Tapi hati-hati, jangan ada sesuatu, ya, yang mendatangkan fitnah. Ya, wallahu a'lam. Saya ada uang dan saya sudah keluarkan zakatnya dan alhamdulillah uang masih ada sisa. Dan saya belikan emas sebanyak 29 emas. Dan emasnya hanya disimpan saja. Apakah wajib mengeluarkan zakat lagi, Ustaz? Ya. Emas yang kita simpan. Kata Syekh Abdul Muhsin Abbad ketika kita belajar tentang adabul masyi ila shalah, bahwa emas yang kita simpan walaupun dia tidak sampai nisabnya, 29 emas itu belum sampai. Kalau dihitung ameh di awak itu ampe 34 emas jatuh nisabnya pas 85 gram. Nah, sekarang emas yang kita miliki yang tidak sampai nisab untuk emas sendiri itu digabungkan nilainya dengan harta yang kita miliki yang lain, tabungan berupa uang. Kita di sini ada 10 juta, emas kita 29 emas. Ya, maka digabungkan berapa nilainya, maka dikeluarkanlah zakatnya. Ya. Kalau setiap tahun, ya kita keluarkan, kata itu adalah nilai. Saya coba lihat emas, setahun patang kita balik meh dengan jumlah yang sama, sekarang nilainya akan berbeda. Ya, pertumbuhannya ada, pertumbuhan nilai di dalamnya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menghitung zakat pesawahan? Ya, sawah. Metodenya adalah dia memakai air yang mengeluarkan biaya atau tidak. Kalau dia memakai irigasi dari pemerintah berarti uang air gratis. Maka penghasilannya apabila dia mendapatkan 780 kilo, maka itu sudah sampai nisabnya. Maka dikeluarkanlah. Ya, jika dia memakai air gratis untuk tanamannya, maka dikeluarkan 10%. Jika dia di tempat tidak ada air, dia butuh air untuk dia beli, atau dia naikkan air dengan membutuhkan biaya untuk penaikan airnya, maka dikeluarkanlah 5%. Apakah uang operasional dalam biaya membeli air dikeluarkan? Tidak. Karena biaya ini itulah kompensasi dipotongnya 5%. Ya. Kalau seandainya tidak ada kita yang keluarkan uang, maka zakatnya adalah 10%. Tapi karena kita mengeluarkan uang untuk perairannya, maka didiskon ya 50%. 5% ya gitu. Kompensasi dari uang yang kita keluarkan di dalam pembiayaan. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya bersedekah dengan uang riba? Bersedekah dengan uang riba, jangan kita mengharapkan pahala. Karena mengharap pahala dapat dosa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min ghululin." Salat tidak diterima tanpa taharah, ya, dan sedekah tidak diterima dari harta ghulul, harta haram. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, orang yang punya harta riba dia berikan dalam rangka membersihkan dirinya dari harta haram, bukan dia niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika dia mendekatkan diri kepada Allah dengan harta yang haram, dia mendapatkan dosa. Wallahu ta'ala alam. Apakah uang tabungan persiapan haji dizakatkan? Jika kita yang menyimpan, maka kita zakatkan. Tapi ketika kita membayar kepada pemerintah, tidak. Karena kepemilikannya sudah pindah. Ya, kita sudah menyetornya kepada pemerintah. Maka statusnya tidak semena-mena kita lagi. Tapi ketika kita miliki, maka ini di bawah kekuasaan kita, harus kita keluarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Kalau seandainya seorang tidak jadi berangkat, lalu dikembalikan oleh pemerintah uang tadi, maka dikeluarkan zakatnya 1 tahun. Ya, sama dengan status orang dipinjam uangnya oleh orang lain dan orang itu tidak memungkinkan untuk mengembalikan kapan saja karena kesusahan dia. Lalu ketika dia punya kesempatan untuk mengembalikan, maka dikeluarkanlah zakatnya 1 kali saja. Tapi kalau seandainya yang berhutang itu adalah hutang lancar namanya, kapanpun diminta bisa, maka setiap tahun harus kita keluarkan zakatnya, walaupun harta itu masih dipakai oleh orang lain. Wallahu ta'ala alam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.